بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح، kita masuk ke halaman 67 alinea pertama dari atas. Wa qala fi riwayat Abi Ja'far Ath-Thahawi Muhammad ibn Auf ibn Sufyan al-Hamsi qala al-Khallal hafidh imam fi zamani معروف بالتقدم في العلم والمعرفة. كان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك. مموجي عبد الله بن الإمام أحمد بوصني بليو دي أسران حافظ إمام بزمانيا دن بليو تركنا لدن تقدم في العلم، keunggulan dalam ilmu dan pengetahuan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun mengakui wa yaqbal min, dan bahkan Imam Ahmad juga menerima darinya wa yas'aluhu al-rijal min ahli baladi. Qala amla alayya Ahmad bin Hanbal fa dzakara risalatan fi sunnah. Ia berkata, pernah Imam Ahmad bin Hanbal mengimlakkan sebagian ilmu yang beliau miliki, kemudian beliau menyebutkan di dalam risalahnya tentang sunnah. Thumma qala fi athna'iha, dan beliau Imam Ahmad mengatakan di tengah-tengah risalah tersebut, wa anna al-jannata wan nar makhluqatan, dan bahwasanya surga dan neraka telah tercipta. Dan ini termasuk daripada aqidah sunnah wal jamaah. Bahkan tadi sudah kita lewati bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum tercipta sekarang kecuali salah satu dari dua. Kalau dia bukan ahli bid'ah, zindiq atau munafiq, na'udzubillah, menantang Al-Quran. Qala, menantang apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Khuliqata kama ja'a al-khabar, kedua-duanya telah tercipta sebagaimana telah dikabarkan bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah faraitu fiha qasran, aku pernah masuk surga. Kalau belum tercipta, apa yang dimasuki? Dan aku melihat di dalam surga ada satu istana mewah, waraitu al-kautsar, dan aku melihat di dekatnya ada kautsar sungai. Wa tala'tu fin-nar faraitu akthar ahliha an-nisaa, dan aku melihat dan menengok ke neraka, dan aku melihat di sana bahwa kebanyakan penghuninya adalah kaum hawa, kaum wanita. Kadza faman za'ama wa kadza wa kadza faman za'ama, demikian di dalam hadis, faman za'ama za'ama ayqan, za'ama secara bahasa menyangka, tetapi banyak juga maknanya adalah qala, berkata. Barang siapa yang berkata annahu ma lam yukhlaqa fa huwa mukadzibun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mukadzibun atau mukadzabun. Wa bil Quran, barang siapa yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum tercipta, maka dia telah didustakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. kafirun bil jannati wan na'am, dan dia dianggap kafir dengan adanya surga dan neraka. Yustatabu fa in taba wa illa qutil. Wajib diperintahkan orang seperti ini untuk bertaubat. Wajib bagi pemerintah untuk memerintahkan orang seperti ini agar dia bertaubat, dan kalau tidak wajib dibunuh. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala fi riwayat Abdus ibn Malik al-Athar. Wa dzakara risalatahu fi sunnati qala fiha. Wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka telah tercipta. Qad khuliqata kama ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya telah tercipta sebagaimana datang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irtala'tu fil jannah faraitu aktsara ahliha kadha wa kadha, wa irtala'tu fil nar faraitu aktsara ahliha kadha wa kadha." Aku melihat ke surga dan aku melihat penghuninya rata-rata orang yang demikian dan demikian, fuqara. Dan aku melihat ke neraka dan rata-rata penghuninya adalah orang demikian dan demikian, yakni dalam riwayat yang dimaksud adalah kebanyakan kaum wanita. Faman za'a annahuma lam yukhlaqa fa huwa mukadzdzabun bil Qur'an wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum tercipta, maka dia telah didustakan oleh As-Sunnah dan Al-Quran, dan aku mengira dia tidak beriman dengan surga dan neraka. Kita setiap hari meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami meminta surgamu dan berlindung kepada yang dari neraka. Kalau belum tercipta, kita menghayal meminta sesuatu yang belum tercipta, berlindung pada sesuatu yang belum tercipta, suatu hal yang mustahil. Sehingga barakallahu fikum, apa yang dikatakan oleh beliau benar, bahwa ini adalah pendapat imma zindiq atau mubtadi. Fata'ammal hadhihi al-abwaab wa tadammanathu min an-nuqul wal mabahith. Maka kata beliau terakhir, renungkanlah bab ini dan apa-apa yang dikandunginya dari an-nuqul wal mabahith, nukilan-nukilan dari Al-Qur'an As-Sunnah ataupun pembahasannya. Wan-nukat wal-wan-nukata والفوائد التي لا تظهر بها في غير هذا الكتاب البتة. Serta nukat, cuplikan ataupun faedah yang mungkin tidak engkau dapatkan selain di dalam kitab ini. وَنَحْنُ اخْتَصَرْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ. Itu pun kami sangat meringkasnya, kata Imam Al-Qayyim, وَلَوْ بَصَرْنَاهُ لَقَامَ مِنْهُمْ سِفْرُ اللَّهْمَنْ. Dan kalau seandainya kami membahasnya panjang lebar, maka akan tersusun dalam bentuk sifrullah, lembaran-lembaran yang sangat tebal. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa huwa al-muwaffiqul istawab. Fasal yang berikutnya, al-babu tasi' fi zikri adadi abwabil jannah. Penyebutan atau keterangan tentang jumlah pintu surga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaykum tibutu fadkhuluha khalidin. Az-Zumar ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan digiring orang-orang yang bertakwa menuju surga sampai ketika mendatangi mereka, ketika mendatanginya dibukakanlah untuk mereka pintu-pintu surga, dan penjaga-penjaga pintu surga berkata kepada mereka, "Salamun alaikum, keselamatan atas kalian." Tentu kalian telah tergolong dalam golongan orang-orang yang baik, yang beruntung. Fadkhuluha khalidin, silahkan kalian masuk dalam surga dan kalian akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang mempersilahkan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menjamin kekekalan mereka? Yang menjamin adalah Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mengucapkan salam kepada mereka? Yang mengucapkan salam adalah malaikat-malaikat penjaga surga, penjaga pengawal pintu surga. Qala lahum khazanatuha, salamun alaikum. Para penjaga pengawal pintu surga berkata kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Wa qala fi sifatin nar, sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman ketika mensifati neraka dan penghuninya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Demikian di dalam kitab ini ada wawnya, yang benar ada wawnya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, bighairi waw, tanpa ada waw. Faqalat ta'ifatun hadhihi, artinya ternyata ada faedahnya. Penghuni surga, hatta idza ja'uha wa futihat, ketika mereka datang ke surga dan dibukakan bagi mereka pintu surga. Siapa yang membukakan? Malaikat. Sementara penghuni neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka datang di depan neraka, dibukakan apa namanya, terbuka pintu neraka. Terbuka pintu neraka, dan tentunya ada maknanya. Mereka dikagetkan, digiring oleh malaikat dalam keadaan mereka tidak tahu entah mau dikemanakan. Ternyata ketika di depan neraka dibukakan pintu neraka dan dilemparkan ke dalamnya. Alhamdulillah. Qala ta'ifatun hadhihi wawu samaniyah. Wawu ini sebagian ulama mengatakan wawu ini dinamakan wawu samaniyah. Dakhalat fi abwabil jannah liqawmiha samaniyah wa abwabun nar sab'atun falam tadkhulha alwaw. Masuk di dalam pintu surga yang delapan, karena pintu surga ada delapan, sedangkan pintu neraka ada tujuh, sehingga tidak pakai wawu katanya. Tidak benar. Wa hadza qawlun dha'ifun wa la dalil 'alaih. Dan ini adalah pendapat yang lemah dan tidak ada dalilnya. Membaca kitab yang seperti ini, barakallahu fikum ya ikhwan, tidak cukup hanya sekedar memodalkan bahasa Arab, bisa baca Taurat, Nasab, tetapi juga barakallahu fikum mesti memiliki pemahaman akidah yang benar. Contoh di dalam kalimat ini dinamakan wawu samaniyah. Kata beliau, wa hadza qawlun dha'ifun la dalila 'alayhi wa la ta'rifu al-'arab wa la ilmatu al-'arabiyyah wa innama huwa min istinbat ba'd al-mutaakhirin. Istilah wawu samaniyah tidak ada dalam bahasa Arab, tidak dikenal oleh orang Arab dan juga para imam dalam lugah al-'arabiyyah, bahkan ini adalah istinbat dari orang-orang yang datang belakangan. Yang ada wawu ibtida'iyah, wawu qasam, wawu ataf, wawu ma'iyah, apa yang lain. Wa qala qa'ifatun ukhra al-wawu za'idah. Sebagian ulama mengatakan wawu di dalam kalimat wa futihat adalah tambahan. Wal jawabu al fi'lu alladhi ba'da. Adapun jawabnya adalah fi'il yang sesudahnya. Kama huwa fil ayati tsaniyah. Wa hadha aydhan dha'if. Pendapat ini juga lemah. Fa inna ziyadat al wawi ghairu ma'rufin fi kalamihi. Karena sungguhnya tambahan wawu di dalam bahasa Arab tidak dikenal. Wa la yaliqu bi asrahil kalami an yakuna fi harfun zaidun li ghairi ma'nan wa la fa'ida. Dan juga tidak pantas di dalam ucapan Allah Azza wa Jalla yang fasih dikatakan ada huruf tambahan yang tidak mengandung makna. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, bahwa di dalam bahasa Arab tidak ada istilah wawu zaidah, apalagi di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan ini istihadnya beliau rahimahullah ta'ala. Wa qala ta'ifatun thalithah al-jawabu mahdud wa qawluhu wa futihat abwabuha 'athfun 'ala qawlihi ja'uha wa hadha ikhtiyaru Abi Ubaidah wal Mubarrad wal Zajjad wa ghayruhum. Dan yang ketiga mengatakan bahwa jawab fi'il jawabnya adalah mahdud. Adapun ucapan wa futihat abwabuha mengikuti atau atas kepada ucapan ja'uha, dan ini adalah pendapatnya Abu Ubaidah dan Al-Mubarrad dan Az-Zajjad dan yang lainnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha syarat. Sampai ketika mereka sudah datang di pintu surga, ketika syarat membutuhkan jawaban. Mana jawabannya? Ini yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan jawabannya adalah futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Adapun wawu adalah wawu tambahan. Ketika mereka datang di depan pintu surga, maka spontan pintu surga dibukakan. Ada yang mengatakan bukan wawu, wawu bukan wawu tambahan. Wawunya adalah wawu apa? Kepada idza ja'uka. Dan dia fi'il jawabnya adalah wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Sampai selesai. Nah, kalau enggak paham, penasaran, biar belajar bahasa Arab insyaallah. Wa qala al-mubarrad, karena ini bahasa Arab. Wa hadful jawab ablagu 'inda ahli al-'ilm. Berkata Imam Al-Mubarrad, dan membuang jawaban fi'il syarat lebih mengena di kalangan para ulama. Saya mengatakan misalnya, siapa yang berani melanggar peraturan, awas. Ancamannya apa? Gak saya sebutkan. Orang lebih panik, lebih berat daripada kalau cuma dibilang misalnya siapa yang melanggar peraturan dia akan di PHK. PHK. Saya punya kerjaan lain kok. Bisa aja melanggar. Tapi kalau dikatakan awas, mikir, ini penjara atau di PHK atau denda. Sehingga dikatakan hadful jawabi ablagu inda ahli al-'ilm. Artinya tanpa ada jawaban itu lebih mengena di kalangan para ulama. Qala Abdul Fath Ibn Jinni. Abdul Fath Ibn Jinni termasuk salah satu ulama ahli lughah. Wa ashabuna yadfa'una ziyadat al-waw wa la yujizuna wa yaruna anna al-jawab mahdhufun lil-'ilm bih. Al-Imam Ibn Jinni mengatakan bahwa orang yang sependapat dengan kami menolak dan tidak menerima adanya wawu zaidah, wawu tambahan. Dan mereka tidak memperbolehkan seperti ini dalam bahasa Arab. Mereka mengatakan bahwa jawabannya adalah mahdhuf karena sudah ketahuan, karena sudah diketahui. Bati'a an yuqal, Fama sirru fi haddil jawabi fi ayati ahli al-jannah wa dhakaruhu fi ayati ahli al-na'ar. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim masih menyisakan pertanyaan, apa rahasianya? Fama sirru, apa rahasianya? Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ahlul jannah, Allah tidak menyebutkan jawabannya. Sementara ketika menyebutkan ahlul nar, Allah sebutkan jawabannya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sampai di sini. Terus setelah masuk surga diapain? Dikasih apa? Ma'lum. Dikasih kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah akan berhenti dan tidak pernah akan berakhir. Tapi ketika neraka, langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Hatta idza ja'u wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatu afram bidanajihum wa qala lahum khazanatuha la bukan. Pas mau dibaca hilang. Coba surat Az-Zumar. Wasiqa alladziina kafaru ila jahannam az-zumar hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Langsung dikasih jawaban. Alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah rasul telah datang kepada kalian? Qalu bala, mereka menjawab benar. Ngakunya setelah di akhirat. Apa rahasianya kata Imam Al-Qayyim? Kok ahlul jannah tidak disebutkan? Setelah mereka masuk surga dikasih kenikmatan apa atau bagaimana keadaan mereka? Enggak. Dirahasiakan. Artinya mereka dalam kenikmatan yang luar biasa. Sementara ahlul nar disebutkan. Setelah masuk neraka ditanya, bukankah Rasulku telah datang kepada kalian? Kata beliau, hadza ablaghu fil mawdi'i fa innal malaikata. Cara yang seperti ini lebih mengena dan lebih menyentuh. Karena sungguhnya malaikat tasuqu ahlan nar ilaiha wa abwaabuha mughannaqah. Karena sungguhnya malaikat-malaikat mereka menggiring ahlun nar ke neraka dalam keadaan pintu neraka tertutup. Hatta idza wasalu ilaiha futihat fi wujuhihim fayafja'uhumul azabu bantatan. Sampai ketika mereka berada di depan pintu neraka, neraka pun dibukakan di hadapan mereka secara tiba-tiba, sehingga datang azab kepada mereka secara tiba-tiba. Na'udzubillah, digiring oleh malaikat, tidak tahu entah mau kemana, dibawa ke tempat yang ternyata ketika neraka sudah di hadapan mereka, pintunya tiba-tiba dibukakan. Na'udzubillah. Fahina indahu ilaiha kutiat abwaabuha bila muhlah. Ketika mereka datang ke neraka, spontan dibukakan pintu neraka tanpa ada sengal waktu. Fa inna hadza sya'nul jazaa'il murattab. Karena ini adalah merupakan imbalan yang setimpal. Ala syart an yakuna aqibai. Aqibah yang setimpal dengan syaratnya, yaitu jatuh sesudahnya. Kapan dibukakan pintu? Dibukakan pintu setelah digiring oleh malaikat. Na'udzubillah. Setelah itu yauma yud'una 'ala nar jahannam mad'a. Setelah dibukakan pintu neraka jahannam, dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Fa innaha darul ihanati wal khizy. Karena sungguhnya neraka adalah tempat kehinaan dan tempat kerendahan. Falam yusta'adan lahum fi dhuhuriha. Sehingga tidak perlu dimintai izin malaikat-malaikat penjaga neraka untuk mereka masuk di dalamnya. Yang pantas minta izin adalah kalau tempat kehormatan, yakni surga. Wa yatlubu ila khazanatiha an yumkinuhum an yumakkinuhum min ad-dukhul. Juga tidak perlu meminta izin dari para penjaganya agar memberi kesempatan untuk masuk neraka. Tidak. Wa ammal jannah, melainkan langsung dilemparkan begitu saja. Wa ammal jannatu fa innaha darullah. Adapun surga, karena sungguhnya dia adalah tempat kemuliaan yang Allah siapkan. Wa darul karamati, tempat orang-orang yang mulia. Wa mahallu khawasihi wa awliyai, dan tempat-tempat orang yang menjalankan ibadah secara khusus dan wali-walinya. Fa idzan tahu ilaiha sadaqu abwaabaha mughallaqah. Ketika mereka sampai di depan surga, mereka mendapati pintu surga dalam keadaan tertutup. Fa yarabuna ila sahibiha wa malikiha an yaftaha lahum. Sehingga mereka pun sangat berharap kepada penjaganya dan pemiliknya agar dibukakan untuk mereka surga. Dan ini lebih terhormat. Wa yastashfa'una ilayhi bi ulil azmi min rusul. Bahkan mereka meminta, mohon, memohon syafaat kepada ulul azmi dari rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para rasulnya. Wa kulluhum yata'akhkhar 'an dzalik, namun semua rasul-rasul meminta izin, meminta udzur untuk memberi syafaat, hatta taqa'ad dilalatu ala khatamihim wa sayyidihim wa afdalihim, sampai tiba gilirannya mereka meminta syafaat kepada nabi terakhir dan junjungan para nabi dan yang paling afdal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ana, maka Rasulullah pun berkata, saya yang akan mensyafaati kalian. Fa yati ila tahtil arsy, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi, datang di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhiru sajidan li rabbih, dan dia pun sujud, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yada'u ma syaa Allah an yada', dan Allah membiarkannya dalam waktu yang dikehendakinya. Tsumma ya'dhanu lahu fi raf'i ra'sih. Setelah itu Allah mengizinkan Nabi kita untuk mengangkat kepalanya. Wa an yas'alahu hajatah, dan Allah mempersilakan untuk meminta hajat yang dia butuhkan. Fa yashfa'u ilayhi subhanahu fi fath'i abwaabiha fa yashfa'u. Maka beliau pun meminta syafaat agar Allah memohon syafaat agar Allah membukakan pintu surga, dan Allah pun memberikannya. Wa yaftahuha ta'dhiman li khatriha wa idhharan li manzilati rasulihi wa karamatihi alaihi. Maka Allah pun membukakan pintu surga dalam rangka pengagungan terhadap rasulnya, dan juga untuk menampakkan kedudukannya dan pemuliaannya terhadap rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keadaan ahli jannah. Tidak langsung terbuka pintu surganya, melainkan dengan izin terlebih dahulu. Dari izin dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ahli nar, datang langsung terbuka dan dilemparkan ke dalam neraka oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah azza wa jalla jannah wa na'udzu bihi minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.